Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan di halaman 90. Ya, pada poin yang ketujuh, ta'riful adadi bi al. Ta'rif adat dengan al, yaitu membuat adat itu menjadi ma'rifah dengan alif lam. Idza uridu ta'rif al-adadi bi al, apabila ingin mentarif adat dengan alif lam, fa in kana mufradan adkhalat al ala al-ismi alladhi yalil adadu ay al-mudafu ilayhi. Apabila mufrad, apabila adatnya mufrad, maka alif lam itu dimasukkan kepada isim setelah adat, yaitu mudhof ilaihnya. Mislu, contoh, ja'a sittatu talabati, telah datang 6 pelajar perempuan. Maka kalau mau mentarif adat, alif lamnya itu masuk ke mudhof ilaihnya, ya. Jadi ja'a sittatu talabati. Selanjutnya ustudillat khamsatu dinarati. 5 dinar itu telah dikutip. Ya, maka alif lamnya itu masuk ke dinaratnya itu. Yang kedua, wa in kana murakkaban adkhalat al ala sadrihi ay ala juz'ihil awwali. Ketika apabila adatnya itu murakab, yaitu 11-19, maka alif lamnya itu dimasukkan kepada bagian awalnya yang pertama. Contoh, qadayna al-khamsata asyara yawman bil masifi. Kami menghabiskan 15 hari di tempat liburan musim panas. Maka perhatikan alif lamnya itu masuk pada bagian yang pertamanya. Ya, jadi kan asalnya khamsata asyara, al-khamsata asyara. Selanjutnya yang ketiga, wa in kana ma'tufan wa ma'tufan alaihi adkhalat al ala juz alal juz'aini. Apabila adatnya itu berupa ma'tuf dan ma'tuf alaih, maka alif lamnya itu dimasukkan kepada dua bagiannya. Contohnya, qara'tul khamsata wal 'ishrina kitaban. Aku telah membaca 25 buku, maka alif lamnya itu masuk pada al-khamsah dan al-'ishrinanya. Wa tatbiqu nafsul qawa'id as-sabiqi syarhu syarh. وتطبق نفس القواعد السابقة شرح فيما يتعلق بتذكير العدد وتأنيثه وإعرابه وبنائه. Dan ketentuan-ketentuan di atas, ya, jika alif lamnya itu, jika adatnya itu ditarif dengan alif lam, maka diterapkan juga kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti yang berkaitan tazkirnya, muzakkar muannasnya, ya, terkait kaidah i'rab dan binanya itu tetap sama walaupun adatnya itu ditakrif dengan alif lam. Selanjutnya yang ke-8, ya, sughul adadi ala wazni fa'ilin lidalalati ala tertibi. Ya, bentuk adat dengan wazan fa'ilun untuk menunjukkan urutan. Idza sighul adadi ala wazni fa'ilin lidalalati ala tertibi fa innahu yutabiqul ma'dudu min haitsu at-tadhkir wa ta'nitsi fi jami'i halatihi wa yakunu mu'raban fi ma ada al-adadu min, ya, 11 sampai 19, fatakunu mabniyatan ala fathil juz'aini. Apabila adatnya dibentuk dengan wazan fa'ilun, itu menunjukkan kepada urutan, maka adatnya atau bilangannya mencocoki terbilang dari segi mu'annas dan mudhakarnya pada semua keadaan dan di i'rab, kecuali angka 11 sampai 19. Maka dia mabni pada dua bagiannya. Maka dua bagiannya itu mabni. Contohnya mislu. Tuda'u nashratul akhbari fis sa'ati thaminati wan nisfi. Buletin surat kabar itu ya. Tuda'u disebarkan pada jam 8.30. Fi sa'ah dalam jam as-saminati 8 wan nisfi 30 setengah ya. Selanjutnya tartibu hadhihi talibati as-salisatu wa wal ishruna. Urutan siswi ya ini adalah ke-23. Tartibu hadhihi talibah ya, urutan siswa-siswi ini as-salisatu wal ishruna, yaitu 23. Contoh yang lain, yadhharul qamaru badran fil lailatir rabi'ata asyarata minasyahril arabiyyi. Bulan purnama al-qamaru yazharu nampak pada hari ke-14 fi lailatir rabi'ata asyarata ya, 14 bulan Arabi atau Hijriyah. Maka perhatikan angka 14 ya. Maka dia mabni ya. Maka dia mabni ya. Arba'ata asyarata. Beda dengan 23 ya. Atau pokoknya angka yang selain murakkab itu bisa di i'rab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.